Di pucuk kangkung banyak bunyi pecah muncung pantai. Lemak lemak, mak lemak lemak, tegan dulu pasalan sama sama. Ingat ini jangan jangan itu, tegan dulu pasalan sama sama. Jangan jangan jangan balik, jangan jangan balik, jangan balik balik, jangan balik balik. Lemak lemak, mak lemak lemak, tegan dulu pasalan sama sama. Pucuk ubi, pucuk kangkung, banyak bunyi pecah muncung pantai. Lemak lemak, mak lemak lemak, tegan dulu pasalan sama sama. Ingat ini jangan jangan itu, tegan dulu pasalan sama sama. Jangan jangan jangan balik, jangan jangan balik, jangan balik balik, jangan balik balik. Lemak lemak, mak lemak lemak, tegan dulu pasalan sama sama.